kau nggak setuju pelan sama Malik, ya? Nurut sama kau. Panggi jeng anjen kuring ges bagja najan teuk laksana kuring miboga bisa nampo anjen senang milu senang tapi lamun menang peri kuring ge ngarasa sedih. Pikanya lalaki harepen anjeun ulah inget cerita urang katukang memang bener urang teh kedah hiji gening dalah dikumaha duriat gening papega kuring ridho tengah jodoh mereng kia kuduna kuring moal ngehalang-halang moarek nyisi kudi papegat rejeng salira. Kau gak setuju pelan sama Malik, ya? Nurut sama kau. Bisa panggi jeng anjen kuring ges bagja najan teuk laksana kuring miboga bisa nempo anjen senang milu senang tapi lamun menang peri kuring ge ngarasa sedih. Lalaki harepen anjen ulah inget cerita urang katukang memang bener urang teh kedah ngahiji gening dalah dikumaha duriat gening papega kuring ridho tengah jodoh mereng kia kuduna kuring moal. jeung salira. Kuring ridho teu jodoh. Papa gelap dengan sahabat.